Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jadi di sini ada pertanyaan. Bismillah, semoga Allah taala selalu memberkati ustaz dan jamaah ta'lim semuanya. Amin. Ini ada pertanyaan yang pertama. Apabila dalam sholat berjamaah pada shof pertama belum penuh, masih ada tersisa 2 atau 3 orang lagi, tanpa ada udzur syar'i, 2 orang jamaah membuat shof lagi di belakang, bagaimana hukum sholat 2 orang tersebut ustaz? Sah hukumnya ya. Kalau yang ditanyakan tentang hukum sholatnya, maka sah, karena dia tidak sholat sendirian, dia sholat berdua. Adapun yang terlarang adalah jika sholat sendirian di belakang shof dalam keadaan masih memungkinkan untuk seseorang masuk kepada shof yang di depan. Adapun yang seperti ini, maka dia menyelisih dari sisi keutamaan, kurang daripada sisi keutamaan. Sepantasnya bagi dia untuk menyempurnakan shof sebelum dia membuat shof lagi. Akan tetapi, apakah sah? Sah hukumnya, karena dia tidak sholat sendirian. Tapi pertanyaan kedua, pada sholat berjamaah di bagian perempuan, apabila sudah ada hijab sempurna, bagaimana tata cara membuat shof pertama ustaz? Dimulai dari sebelah mananya imam sholat? Jazakallahu khairah. Ini maksudnya apakah dari depan ataukah dari belakang? Mungkin begitu maksudnya pertanyaannya. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khair shufufir rijal awwaluha wa syarruha akhiruha, wa khair shufufin nisa akhiruha wa syarruha awwaluha. Hadis ini yang artinya baik-baik shofnya laki-laki adalah yang paling depannya, dan paling buruknya adalah yang paling belakangnya. Dan hadis ini juga berlaku pada pertanyaan pertama tadi ya. Artinya di saat masih memungkinkan untuk kemudian seseorang berada di shof yang lebih dekat dengan imam, maka itu yang dia lakukan. Shof pertama, shof kedua, shof ketiga. Jangan membuat shof keempat dalam keadaan shof ketiga masih memungkinkan. Adapun shofnya perempuan, maka Rasul menyatakan khairu shufufin nisa akhiruha, sebaik-baik shofnya perempuan adalah yang paling terakhirnya, wa syarruha awwaluha, dan yang paling jeleknya adalah yang paling awalnya. Hanya saja para ulama mereka memahami hadis ini terkait apabila tidak ada hijab, tidak ada hijab yang menutupi antara shof laki-laki dengan shof perempuan. Adapun di saat telah ada hijab seperti yang tersebut di dalam pertanyaan, maka hal ini disebutkan oleh Syaikh Ibn Baz misalnya, beliau ditanya tentang masalah ini dan beliau menjawab yang paling utama adalah shof yang terdepan. Sempurnakan shof yang paling depan terlebih dahulu. Di saat sudah ada hijab terpisah dengan jamaah pria, dan bahkan beliau Syaikh bin Baz menyebutkan berlaku secara umum sebaik-baik shof adalah yang paling depannya dan yang paling buruknya adalah paling belakangnya, begitu. Jadi dalam keadaan telah ada hijab, yang paling belakang itu yang paling buruk. Wallahu ta'ala alam bisawab. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita. Berkata Syekh Shalih Fauzan, hafizahullahu ta'ala, al-i'tidhar an kufrihim bi anna Allah qaddarahu 'alaihim. Al-i'tidhar. Mereka beralasan an kufrihim, tentang kekufuran mereka, bi anna Allah qaddarahu 'alaihim, bahwa Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan atas mereka. Al-mas'alah ar-rabi'ah wal arba'un, masalah yang ke-44. Belum sampai situ kah? Baik. Oh, nanti. Al-mas'alah ats-tsalitsah wal arba'un, masalah yang ke-43. Juhuduhum liqadarillah. Juhuduhum liqadarillah. Penentangan mereka terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Yaitu pengingkaran mereka, pembangkangan mereka. Berkata muallif rahimahullah, juhudul qadar, ingkar terhadap takdir. Qala syarih hafizahullah taala, al-qadar huwa ilmullahi bil asya. Al-qadar huwa ilmullahi bil asya wa taqdiruhu laha jalla wa ala qabla wuqu'iha. Takdir itu adalah ilmu Allah tentang segala perkara. Wa taqdiruhu laha, dan ketetapan Allah terhadapnya. Yakni iradah daripada Allah Subhanahu wa taala terhadap sesuatu tersebut. Allah mengetahuinya dan Allah menghendakinya. Qabla wuqu'iha, sebelum terjadinya. Wa kitabatuha fil lawhil mahfuz, dan pencatatannya di dalam kitab al-lawhul mahfuz. Tsumma khalquha laha, kemudian penciptaan daripada itu semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Khalquhu laha, Allah menciptakan itu semua. Ini makna daripada takdir. Jadi takdir tercakup padanya 4 perkara. Yang pertama adalah ilmu Allah. Ilmu Allah Subhanahu wa taala terhadap segala sesuatu. Yang kedua, iradatullah, Allah menghendaki sesuatu tersebut. Allah mengetahuinya dan menghendakinya. Yang ketiga adalah kitabatuha, Allah mencatatnya, mencatat di dalam lauhil mahfud. Kemudian yang keempat, khalquha, yakni penciptaannya. Allah menciptakan daripada apa yang telah diilmui tadi, dan kemudian dicatat, dituangkan di dalam lauhil mahfud, dan Allah kehendaki. Jadi di sini, inna azakumullah, tidak sah keimanan seseorang terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala kecuali tercakup padanya 4 perkara tersebut. Dia meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu. Ini yang pertama. Kemudian Allah mencatatnya di dalam Lauhil Mahfuz. Kemudian Allah Subhanahu wa taala setelah mengilmui dan mencatatnya, ya ini pada saat Allah menciptakan kolam, kemudian Allah mengatakan uktub, tulis. Maka kolam tersebut bertanya, "Mada aktub?" Apa yang aku tulis? Maka Allah menyatakan, "Uktub kullama huwa ka'in ila yaumil qiyamah." tulis segala sesuatu yang akan terjadi sampai hari kiamat. Maka saat itulah kemudian Al-Qalam menulis, terus menulis, menulis, menulis, menulis, terus tanpa henti, hingga kemudian sampai selesai dan terangkat kolam. Sudah kering tulisannya, terangkat kolam. Setelah tercatat demikian di dalam satu tempat yang diberi sebutan Lauh Al-Mahfud, Lauhul Mahfud, papan yang terjaga. Papannya terbuat dari apa kita tidak tahu. Di satu papan yang terjaga, dan tintanya terbuat dari apa kita tidak tahu. Tetapi sekarang ini sudah kering. Kemudian setelah tercatat 50 ribu tahun setelahnya, 50 ribu tahun itu baru satu hari hitungan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. 50 ribu tahun setelahnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendakinya, Allah kehendaki itu terjadi itu semua yang tercatat tadi, dan Allah kemudian ciptakan. Allah menghendakinya, dan kemudian 50 ribu tahun setelahnya Allah jadikan. Allah betul-betul apa saja yang tercatat di dalam Lauhul Mahfudz yang ditulis oleh Al-Qalam, Al-Qalam yang tadi, Al-Qalam itu merupakan bagian dari ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam artian bukan ilmu Allah, Al-Qalam bagian daripada makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kemudian Al-Qalam tersebut diperintahkan untuk mencatat dari apa yang telah diilmui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tercatatlah segala sesuatu yang akan terjadi sampai hari kiamat sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Lauhul Mahfudz secara rinci, semuanya, detail perkaranya, semua tercatat di sana. Tidaklah terjadi sesuatu pun di alam semesta ini kecuali ada catatannya di sana. Semuanya. Baru setelah 50 ribu tahun setelah itu Allah adakan atau Allah jadikan. Ya, Allah jadikan. Dan terjadi terus berbir kejadian demi kejadian persis seperti apa yang tercatat di dalam Lauhul Mahfudz ila yaumina hadza, sampai hari kita ini, dan akan terus terjadi seperti itu. Itu yang namanya takdir. Jadi segala sesuatu terkait dengan masalah ini harus diimani. Taib. Ada empat perkara tadi, siapa yang bisa menyebutkan kembali? Yang pertama ilmu Allah. Ya, ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap segala sesuatu. Kemudian apa? Takdir Allah. Maksudnya bagaimana ini yang takdir carakan. Maka kalau takdir itu maksudnya adalah iroda Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah mencatatnya, kemudian Allah menjadikannya. Atau ini beliau Hafizahullah Ta'ala menyebutkan ilmu Allah dengan takdirnya ini jadikan satu. Karena mestinya ilmu Allah kemudian kitabah, kemudian irodah, kemudian khalq. Itu demikian rinciannya. Wal imanu bidzalika ruknun min arkanil iman asittah. Dan beriman dengan hal tersebut, dengan keempat perkara tadi, ruknun min arkanil iman asittah, merupakan rukun daripada rukun-rukun iman yang enam. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-imanu an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Iman itu yakni engkau beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari akhir, dan engkau beriman dengan takdir baik dan buruknya. Semuanya ada berapa? Ada 6 rukun iman yang tentunya kita hafal semuanya. Hanya rincian-rincian perkara tersebut ini yang perlu untuk dipelajari. Beriman kepada Allah apa saja rincian perkara di dalamnya. Beriman kepada Allah ini ada masalah iman terhadap rububiyah Allah, iman terhadap uluhiyah Allah, dan iman terhadap asma wa sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang masing-masingnya harus dipelajari. Iman kepada malaikat-malaikatnya, yakni iman terhadap bahwasanya malaikat Allah itu jumlahnya tiada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak terhingga jumlahnya. Tidak akan sanggup untuk dihitung jumlahnya, banyak sekali. Maka kita imani semuanya. Dan malaikat adalah makhluk yang dibuat oleh Allah dari cahaya. dan dicipta tidak memiliki nafsu sebagaimana manusia, sehingga mereka senantiasa mentaati Allah Subhanahu wa taala pada setiap apa yang diperintahkannya, tidak pernah bermaksiat. Kemudian di antara malaikat ada yang diberi nama oleh Allah Subhanahu wa taala disebutkan namanya, dan ada pula yang tidak disebutkan namanya. Maka yang disebutkan namanya kita imani sesuai dengan nama-nama tersebut, dan yang tidak disebutkan namanya maka kita tidak boleh untuk maka kita imani sesuai dengan apa, sesuai dengan keumumannya. Tidak kemudian kita memberi nama-nama sendiri. Kemudian juga beriman terhadap tugas-tugas malaikat. Kemudian juga beriman terhadap fisik mereka yang diberitakan di dalam hadis-hadis Rasul ataupun di dalam Al-Quran, fisik mereka. Di antara fisik mereka yang disebutkan di dalam Al-Quran adalah mereka memiliki sayap-sayap. Alhamdulillahilladzi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati uli ajnihatin matna wa thulatha wa ruba, yang menjadikan malaikat memiliki sayap. Ada sayapnya itu 2-2, ada yang 3-3, ada yang 4-4. Bahkan Jibril itu sayapnya 600 sayap, sampai menutupi ufuk. Malaikat yang sangat besar sekali. Demikian pula beriman dengan kitab-kitabnya, kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala seluruhnya. Pada setiap rasul diberi oleh Allah kitab. Ada yang disampaikan kepada kita nama kitab tersebut, ada yang tidak. Maka yang tidak kita imani secara umum, ya, bahwa setiap mereka diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kitab. Dan yang tidak, dan yang diberi nama, maka kita imani sesuai dengan nama-nama tersebut. Zabur kepada Daud, Taurat kepada Musa, Injil kepada Isa, Al-Qur'an kepada Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Kemudian beriman kepada rasul-rasul. Demikian pula kita beriman kepada seluruh para rasul. 315 atau kurang lebih segitu. 300 sekian belas rasul kita imani, dan 240 ribu nabi kita imani semuanya. Ada yang disebutkan namanya kepada kita seperti di dalam Al-Quran, kurang lebih 25 nabi dan rasul, maka kita imani sesuai dengan nama-namanya. Yang tidak tersebut, maka kita imani secara umum bahwa mereka semua adalah nabi dan rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Wal yaumil akhir, beriman dengan hari akhir terkait dengan kejadian-kejadian setelah kematian, itu mukaddimah daripada yaumul akhir, alam barzah, alam kubur. Di sana ada fitnatul qabr, yakni pertanyaan mungkar nakir, dan ada nikmatul qabr atau adabul qabr setelah fitnatul qabr. Itu juga kita beriman kepadanya. Kalau selamat dari fitnah, yang dimaksud fitnah ini adalah pertanyaan mungkar nakir, fitnatul qabr. Dia selamat dari itu, maka dia mendapatkan naimul qabr, kenikmatan dalam kubur, ya, yang merupakan raud min riyadil jannah, atau dia tidak sanggup untuk menjawabnya dan dia mendapatkan azab khufrah min khufarin nar. Kemudian kejadian-kejadian hari kiamat kita imani secara detail, rincian-rincian perkaranya yang diberitakan di dalam Al-Quran ataupun dalam hadis Rasulullah SAW. Di sana adanya Al-Haud, ya, di sana adanya As-Sirat, di sana adanya Al-Mizan, di sana adanya apa, As-Suhuf, dan seterusnya. Dan terakhir adalah Al-Jannah Wan-Nar. Wa nu'min bil qadar, dan kita beriman juga dengan takdir, takdir baik ataupun takdir buruk, itu semua ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah tercatat 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Wa qala ta'ala, dan Allah taala menyatakan, inna kulla syai'in khalaqnahu bi qadar. Sungguhnya segala sesuatu itu kami cipta dengan takdir. Jadi segala sesuatu ini sudah ada ketentuannya dari Allah Subhanahu wa taala. Wal qadaru min af'alillahi subhanahu wa taala. Wala yaqa'u syai'un fi mulkihi illa waqad qaddarahu wa syaa'ahu subhanahu. Dan takdir itu merupakan bagian daripada perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidaklah terjadi sedikit pun di kerajaan Allah subhanahu wa ta'ala, di kuasaannya, kekuasaan Allah yakni alam semesta. Tidaklah terjadi sedikit pun di alam semesta illa waqad qaddarahu wa syaa'ahu subhanahu, melainkan pasti sudah ditakdirkan dan dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin ada suatu terjadi tanpa pengetahuan Allah dan tanpa seizin Allah di alam semesta ini. Sehingga kemaksiatan orang yang bermaksiat tidak akan terjadi kalau tidak Allah izin terjadinya. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala tidak meridhoinya, mengizinkan terjadinya tetapi tidak meridhoinya. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengizinkan, ya tidak bakal ada orang yang sanggup berbuat maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala mengizinkan terjadinya, tapi Allah tidak meridhoinya, ya kan? Allah berikan kepada hamba iradah, Allah berikan kepada hamba kehendak, kehendak untuk melakukan. Melakukan apa? Ima kebaikan, ima kejelekan. Dan Allah mengetahui apa yang menjadi pilihan si hamba tersebut, ya kan? Allah mengetahui dia akan berbuat baik ataukah berbuat jelek, Allah tahu. Di saat hamba itu memilih berbuat jelek, dia tidak akan bisa berbuat jelek kecuali Allah subhanahu wa ta'ala mengizinkan. Allah izinkan, tetapi itu pilihan dia. Sehingga Allah tidak berbuat zalim kepada dia. Dia yang memilih sendiri jalannya. Sehingga dia melakukan kejelekan-kejelekan dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak dikehendaki, tidak akan bisa dia. Ya. Diberi izin oleh Allah untuk melakukannya, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala tidak meridhoinya. Sedangkan Allah telah menyatakan ya, di dalam apa namanya Al-Quran, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak ridho terhadap kekufuran, tidak ridho terhadap kemaksiatan. Siapa yang melakukan itu maka akan ada hukuman. Itu yang harus difahami. Sehingga sama sekali tidak bertentangan antara keberadaan takdir dengan bahwa manusia itu dia punya pilihan, dia punya kehendak, dia punya kuasa untuk melakukan pilihannya. Itu semua bergantung pada manusia, tidak ada sedikit pun paksaan dari Rabbul Alamin. Semua dari manusia merasakan itu. Sehingga di saat kemudian dia menempuh jalan yang ternyata jalan itu adalah jalan kebinasaan, itu adalah pilihan dia. Allah izinkan memang iya, Allah izinkan. Karena itu adalah ujian bagi para hamba. Adapun jika Allah menghendaki mau menciptakan manusia dengan kodrat seperti Allah menciptakan malaikat, ya mampu saja Allah subhanahu wa ta'ala. Walau sya'a lahadan nasa jami'a. Kalau seandainya dia mau, Allah bisa memberikan hidayah kepada manusia semuanya. Tetapi Allah menghendaki ujian kepada manusia, dan Allah mengetahui siapa di antara hamba-hambanya yang akan lolos dan ujian, dan siapa dari hamba-hambanya yang akan binasa. Wadhalika anna Allah alima ma kana wa ma yakun bi ilmihi al-azali alladhi huwa mausufun bihi azalan wa abadan. Yang demikian itu bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah mengetahui apa yang telah terjadi, dan Allah mengetahui apa yang sedang terjadi dan akan terjadi. Bi ilmihi al-azali, dengan ilmu Allah yang azali. Azali itu adalah ilmu Allah subhanahu wa ta'ala yang memang sudah ada pada Allah subhanahu wa ta'ala sediakala. Dalam artian sediakala ini, ini tidak diawali dengan ketidaktahuan, tetapi ilmu yang memang sudah ada semenjak keberadaan Allah. Sedangkan keberadaan Allah itu tidak diawali dengan ketidakadaan. Maka ilmu Allah pun juga demikian. Manusia berilmu tetapi ilmunya sangat terbatas, dan keterbatasan itu pun didahului dari ketidaktahuan. Ilmu yang sangat sedikit, sangat kecil sekali, itu pun dengan ta'allum, dengan belajar. Adapun ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala bukan diawali dari ketidaktahuan, tetapi ilmu yang sudah ada semenjak dahulu kala pada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak diawali dengan ketidaktahuan dan kebodohan. Allati huwa mausufun bi azalan wa abadan, yang Allah tersifati dengannya, yakni tersifati dengan sifat ilmu tersebut, azalan, dari semenjak ada, wa abadan, dan selama-lamanya. Artinya dari permulaan sampai akhiran, dari permulaan yang tanpa ada permulaan, dari akhiran yang tidak akan pernah berakhir. Disebut permulaan bagaimana? Karena tidak ada awalannya. Maka bukan disebut permulaan, tetapi azali. Sifatnya itu azali. Dan sampai kapan? Abadi, selama-lamanya, ya. Tidak akan pernah ada masa akhirnya, selama-lamanya. Ilmu manusia, ya, terbatas dan mungkin untuk bisa lupa. Dan terkadang seseorang masih saja dia bisa lupa terhadap ilmunya saat kemudian usia tua. Yuraddu ila ardhalil umur likai la ya'lama min ba'di ilmin syai'a, dikembalikan kepada usia yang sangat tua, ya, hingga dia tidak mengetahui sama sekali apa-apa yang sebelumnya dia ketahui. Itu sifat manusia. Semakin bertambah usia, maka daya ingat kita di saat kita masih muda dahulu luar biasa, ya, untuk menghafal Quran, menghafal hadis begitu begitu sangat cepat dan akurat, kuat. Tetapi di saat kita sudah mulai bertambah usia, Allah kirimkan tanda melalui rambut kita, rambut sudah mulai memutih, terus sudah mulai memerah, sebentar lagi putih. Daya hafal kita tidak lagi seperti sebelumnya. Tayyib, sedangkan ilmu Allah Subhanahu wa taala bersifat azali dan abadi. Tsumma kataba dzalika fil lauhil mahfudz, kemudian Allah mencatatnya di dalam al-lauhul mahfudz. Qala ta'ala, Allah taala menyatakan, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabi min qabli an nabru'aha. Tidaklah menimpa satu petaka di bumi ini ataupun menimpa diri-diri kalian kecuali telah terdapat di dalam satu kitab sebelum kami mengadakannya, menciptakannya. Jadi segala sesuatu, kejadian-kejadian menimpa bumi ini ataupun menimpa diri-diri kita, itu semuanya sudah tercatat di dalam Lauhul Mahfudz sebelum Allah menjadikannya. Min qabla an nabra'aha ay nakhluqaha, ini sebelum kami menciptakannya. Inna dzalika 'alallahi yasir, yang demikian itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita mungkin membayangkan bagaimana bisa sesuatu, ya, belum terjadi kok sudah diketahui. Maka Allah menyatakan itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Amat sangat mudah sekali. Bahkan seluruh jumlah daripada manusia ini nanti akan menjadi ahlul nar dan ahlul jannah, Allah tahu siapa-siapanya. Allah tahu sebelum mereka memasukinya, bahkan sebelum makhluk-makhluk ini dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah mengetahuinya siapa-siapa yang akan menjadi ahlul jannah dan ahlul nar. Allah tahu. Allah mengetahui segala apa yang akan dikerjakan oleh para hamba sebelum mereka diciptakan. Ini ilmu Allah Subhanahu wa taala, ya, yang maha kuasa atas segala sesuatu. Kemudian karena maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala dan maha sempurna ilmunya tadi, tanpa ada yang meleset sedikit pun, ya, Allah jadikan, Allah adakan. Allah jadikan, Allah adakan segala sesuatu tersebut, ya, dan berlaku seperti apa yang Allah Subhanahu wa taala telah ketahui. Sehingga dari sisi ini manusia tidak bisa berhujah kepada Allah dengan takdir. Kenapa? Karena mereka tidak mengetahui sesuatu sama sekali terhadap takdir Allah, ya. Apa kita tahu misalnya nanti Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita begini dan begitu? Kita tidak tahu, ya kan? Sedangkan kita merasa bahwa diri-diri kita masing-masing punya iroda, punya kehendak, dan punya kemampuan untuk menjalankan atau meninggalkan dari perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka hujjah itu hanya berlaku pada sesuatu yang diketahui. Adapun sesuatu yang tidak diketahui tidak bisa menjadi hujjah. Bagi manusia tidak bisa untuk mengatakan sesuatu takdir kecuali setelah terjadinya. Iya kan? Bagi kita loh. Kalau sudah terjadi maka kita katakan ini sudah ditakdirkan oleh Allah. Tetapi yang belum terjadi kita tidak bisa untuk berhujjah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nanti yang berikutnya daripada masalah apa masail jahiliyah adalah mereka berhujjah terhadap kekufuran mereka dengan takdir Allah. Nanti akan ada bantahannya di sana. Mudah sekali bagi Allah untuk membantahnya. Taib. Kembali kepada ucapan Syekh Al-Fauzan. Wa nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqul, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa'lam anna ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Ketahuilah bahwasannya apa yang menimpamu lam yakun liyukhti'ak. Tidak akan meleset darimu. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan hal ini kepada Ibnu Abbas. Sampaikan perkara ini kepada Ibnu Abbas. Kita tahu Ibnu Abbas anak kecil masih pada waktu itu radhiyallahu ta'ala anhuma. Tetapi Rasulullah SAW memberikan dan menanamkan kepadanya masalah takdir, perkara takdir, bahwasannya annama asobak lam yakun liyukhti'ak, apa saja yang akan menimpamu tidak akan pernah meleset darimu. Wa ma akhta'ak lam yakun liyusibak, dan apa saja yang meleset darimu tidak akan menimpamu. Dalam artian sesuatu yang memang sudah ditakdirkan mengenaimu maka tidak akan pernah kamu bisa menghindarinya. Sesuatu yang ditakdirkan untuk tidak mengenaimu maka tidak akan selamanya menyentuhmu. Rufi'atil aqlam wa jaffatish shuhuf. Terangkat pena-pena dan telah kering lembaran-lembaran. Yakni lembaran-lembaran takdir. Pena-pena pencatat takdir itu sudah terangkat semua dan lembaran-lembarannya pun telah kering. Fala yakun syai' illa bimasyiatillah subhanahu wa ta'ala. Wala yahsul syai' illa wallah khaliquh. Maka tidaklah terjadi sesuatu kecuali dengan masyiah dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wala yahsul syai' illa wallahu khaliquh, dan tidak akan terhasilkan sesuatu kecuali Allah yang menciptakannya. Allahu khaliqu kulli syai', Allah pencipta segala sesuatu. Juga dalam Al-Qur'an ya, wallahu khalaqakum ma ta'malun. Allah lah pencipta kalian dan apa yang kalian kerjakan. Khalaqal khair wa khalaqash syarr. Allah menciptakan kebaikan dan Allah menciptakan kejelekan. Hanya saja untuk kejelekan ini tidak bisa dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan kejelekan gitu secara mutlak enggak boleh seperti ini. Dalam artian Allah memang menciptakannya tapi tidak boleh dinisbatkan kejelekan itu kepada Allah. Kenapa? Karena tidak ada dari perbuatan Allah itu yang jelek. Tidak ada dari perbuatan Allah itu yang jelek. Jelek dilihat dari sisi keadaan si hamba merasakannya, tetapi dari sisi itu adalah perbuatan Allah maka itu bukan kejelekan. Kenapa? Karena di dalam kejelekan yang dirasakan oleh hamba dari perbuatan Allah terkandung padanya hikmah. Ya, terkandung padanya apa? Hikmah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan penyakit. Ya jelek memang. Tetapi ditimpakan kepada seorang mukmin itu menjadi penebus dosa mereka. Apakah itu adalah kejelekan? Dirasakan sebagai kejelekan, musibah, penyakit ya. Setiap orang tidak ingin untuk sakit tentunya. Itu kejelekan kalau dilihat dari sisi hamba. Tetapi dilihat dari perbuatan Allah, Allah mendaki untuk si hamba ini kemudian mendapatkan maghfirahnya, ampunannya, gugur dosa-dosanya dan seterusnya. Itu adalah kebaikan. Ditimpakan kepada orang kafir itu adalah azab dan siksa. Kenapa? Karena memang mereka pantas mendapatkannya. Maka itu adalah hikmah, kebaikan. Hatta musibah yang sangat besar menimpa dan mematikan sekian banyak manusia, ribuan bahkan misalnya. Tsunami, gunung meletus, likuifaksi ini dan itu. Orang-orang yang beriman mendapatkan kenikmatan di Allah, orang-orang kafir mendapatkan azab. Hikmah, ya. Kalau mereka adalah kebanyakannya orang-orang yang memang durhaka kepada Allah, menyembah selain Allah, melakukan berbagai macam kesyirikan, mendapatkan azab, ya sudah pantasnya. Ya kan? Itu adalah keadilan Allah, sehingga tidak ada kejelekan pada perbuatan Allah. Dilihat dari perbuatan Allah, maka semuanya adalah baik. Al khair kulluhu biyadik wa syarr laisa ilaik. Ini sabda Rasulnya. Kebaikan semuanya berada di tanganmu ya Allah. Wa syarr laisa ilaik, sedangkan kejelekan tidak bisa dinisbatkan kepadamu ya Allah. Sehingga sekali lagi di sini Allah mentakdirkan kebaikan dan kejelekan. Akan tetapi kejelekan tersebut dilihat dari sisi yang dirasakan oleh si hamba. Dilihat dari sisi perbuatan Allah, maka tidak ada perbuatan Allah yang jelek. Wa qaddaral khair wa qaddaras syarr, Allah mentakdirkan kebaikan dan Allah mentakdirkan kejelekan. Wa hadza ma yusamma maratibul iman bil qadar. Dan ini yang disebut dengan maratibul iman bil qadar. Tertib keimanan terhadap takdir. Jadi maratibul iman bil qadar ada berapa? Ada 4. Awalan yang pertama, al iman bi annallaha alima kullasyai. Ini yang pertama. Iman bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu. Ini harus dihafalkan ya, dihafalkan dan diimani. Bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu. Dan ilmu Allah tidak sebatas apa yang ada pada Lauhul Mahfudz. Ya, tidak sebatas apa yang ada pada Lauhul Mahfudz, itu bagian daripada ilmu Allah. Bagian daripada ilmu Allah. Lauhul Mahfudz adalah segala sesuatu yang terjadi di alam semesta. Tercatat di sana semuanya. Tetapi ilmu Allah tidak terbatas hanya pada itu saja. Begitu. Allah menyatakan qul law kana al-bahru midada li kalimatillah lanafidal bahru pada kalimatu rabbi. Walau ji nabi mithlihi madada. Walau kana al-bahru midada li kalimati rabbi. Lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi. Walau ji nabi mithlihi madada. Artinya kalau lautan itu semua dijadikan tinta untuk menulis mencatat kalimat-kalimat Allah, tidak akan pernah habis. Kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala tersebut tidak akan pernah habis. Sampai habis tinta yang berupa lautan tinta tadi habis, maka belumlah akan habis kalimat-kalimat Allah. Walaupun kemudian didatangkan yang semisal lagi sampai habis lagi, tidak pernah habis. Sehingga kalau kemudian Lauhul Mahfudz sudah rufi'atul aqlam wa jaffatish shuhuf sudah selesai, maka berarti itu bukan pembatasan terhadap ilmu Allah. Ilmu Allah bukan hanya itu saja. Tetapi itu sekali lagi yang tercatat di situ adalah segala sesuatu yang terjadi di alam semesta dari semenjak diadakannya alam semesta sampai nanti hari kiamat tiba. Tanian yang kedua, annallaha kataba kullasyai fi lauhil mahfuz. Allah catat segala sesuatu di dalam lauhil mahfuz tersebut. Allah catat segala sesuatu. Kullasyai di sini bukan kullasyai min ilmih, tetapi kullasyai ma yakun. Segala sesuatu yang akan terjadi di dalam Lauhul Mahfuz. Alisan yang ketiga, al-imanu bi annallaha syaa'a kulla syai'. Allah memiliki kehendak terhadap segala sesuatu. Yaqa fi hadzal kaun, yang terjadi di alam semesta ini. Fala yaqa syai'un illa bi masyiatihi subhanahu wa ta'ala. Maka tidaklah terjadi sesuatu kecuali dengan masyiah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya sesuatu kalau terjadi di alam semesta ini, maka terjadinya pasti. Karena apa? Karena dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan segala sesuatu yang tidak terjadi itu bukan karena Allah tidak mampu menjadikannya, tetapi karena Allah tidak menghendaki terjadinya. Rabi'an yang keempat, al-imanu bi anna khaliqu kulli syai wa huwa ala kulli syai wakil. Iman bahwasanya Allah adalah pencipta segala sesuatu dan Dia adalah wakil dari segala sesuatu, pelindungnya dan pengaturnya dari segala sesuatu. Hadza huwal imanu bil qadar, ini makna daripada iman dengan takdir. Jadi iman dengan takdir itu tercakup padanya 4 perkara, ya. 4 perkara. Yang pertama adalah ilmu Allah, yang kedua adalah kitabah, pencatatan daripada apa yang akan terjadi, kemudian irodah, kehendak Allah, kemudian al-khalq, penciptaan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Naqtabilahuna wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.